Mitra bisnis, DPR mengusulkan beberapa revisi dalam aturan pasar modern untuk melindungi pasar tradisional. Usulan tersebut antara lain, minimarket tidak boleh buka pada hari Minggu dan hari biasa hanya boleh sampai jam 9 malam, tidak boleh 24 jam. Dalam satu kecamatan maksimal hanya 3 minimarket. 30% produk yang dijual harus berupa produk lokal. Di sisi lain, hak masyarakat sebagai konsumen harus diperhatikan juga, seperti mendapatkan kenyamanan dalam berbelanja. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Indonesian Popular Governance Institute, Juni Tamrin. Pak Juni, apa komentar Anda? Kalau menurut saya begini, Mas, ya. Sebetulnya itu kan bisa berdiri sama ini ya, retail tradisional sama yang tradisional dengan yang modern yang sekarang ada itu sudah bisa berdiri sama tinggi gitu sebetulnya. Cuman masalahnya yang tradisional nggak sempat diatur oleh Pemda, karena dia kan berada di bawah Pemda pengaturannya. Nah, satu contoh misalnya Kota Solo itu berhasil, Pemdanya melakukan satu upaya untuk melakukan penguatan ya, terhadap pasar tradisional, dan juga pembaruan terhadap pasar tradisional tanpa harus memindahkan pedagang-pedagang yang lamanya. Nah, di sini menurut saya Solo berhasil, dan dia juga tidak melakukan upaya pembatasan, jadi memang dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jika begitu, apa permasalahan sebenarnya? Nah, masalahnya adalah Pemda-Pemda sering tidak berlaku tidak adil terhadap kedua pelaku ini, pelaku pasar ini, katakanlah begitu. Kalau menurut saya, karena ini merupakan persaingan pasar ya, tidak perlu dibatasi, tapi ada aturan main yang harus diikuti oleh semua pihak. Pengaturan permainan fairness itu juga harus diikuti oleh semua pihak. Misalnya saja dari sisi persaingan harga, saya kira ini juga harus ada aturannya. Jadi artinya tidak perlu dibatasi, tetapi aturan mainnya harus ditegakkan, law enforcement-nya harus ditegakkan. Bukankah harga di retail modern lebih murah mengingat membeli lebih banyak dari pemasok? Menurut saya tidak selalu begitu, karena masing-masing punya market sendiri-sendiri saya kira. Tradisional punya market, yang modern juga punya market. Jadi tidak perlu harus khawatir, cuman masalahnya aturan main sering tidak ditegakkan sehingga itu yang terjadi gitu loh. Permainannya permainan timpang. Demikian Juni Tamrin, saya Kiki Wijaya.